Yo, sesuai permintaan dari bos-bos kita. Ada koleksinya dari Bung Haji Uma Irama buat Anda semuanya. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Yo Kandades, ora umum buat semuanya. Asoy, matur nuwun bos. Bos-bos kita luar biasa. Yang punya wilayah semuanya asoy. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah. Tetapi ku mohon tangguhkan, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Matur nuwun bos. Semuanya luar biasa, bapak ibunya, rekan-rekan kudanya asik semua. Asik, asik, asik, asik. Hidup tanpa dia, hidup berat aku rasa. Hidup tanpa dia, kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Luar biasa bro. Buat rekan-rekanku yang kali ini hadir, ada semua show luar biasa.